kalau kita sebagai penjual, bolehkah kita membuka fasilitas situs misalkan jual beli food, ini food, karena saya pernah mendengar katanya tidak boleh menggunakan fasilitas ini food. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Iya, iya. Yang jadi masalah bukan perkara jual belinya melalui apakah GoFood atau GrabFood dan sebagainya, ya. Bukan itunya. Masalahnya ketika kalian menyimpan uang di sana kemudian diberi keuntungan. Kalau kalian menyimpan uang di sini, maka kami akan korting sekian, kami akan berikan bonus sekian, maka itulah yang dikatakan riba. Jadi kalau menyuruh apapun namanya, maka itu boleh-boleh saja. Tolong belikan sate, nanti saya kasih uang 20 ribu, silakan. Tolong belikan ini, nanti saya kasih untung sekian. Itu jual jasa. Tetapi ketika kamu kumpulkan saja uangnya di saya, nanti kamu mau beli apa tinggal ngomong, kami akan kirim. Dan dengan dikurangi sekian persen, dengan bonus sekian, dengan ini, segala macam keuntungan-keuntungan, maka berarti engkau menyimpan uang dengan keuntungan, dalam artian mereka seakan-akan meminjam pada kalian dan memberikan ribanya. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Kullu qardin jara fiha naf'un. Setiap pinjam meminjam, simpan menyimpan uang dan memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Barakallahu fikum.